الدرس الثاني ذلك هذا اسم الإشارة للقريب ya hada itu isim isyarah lil qarib untuk benda yang dekat. Amma dzalika ismu isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'idil aqili wa ghairil aqil ya hadza mukayyifun hadza maktabun lil qarib lil qarib thumma ra'aytu kitaban akhar hunaka hunaka fi ad-dukkan wa uridu an ushira alaih. Saya mau menunjuk yang itu, bukan yang ini. Ya, saya mau menunjuk yang di sana. Maka kata tunjuknya beda. Ya. Ammal kitab alladhi huna fa ashartu bi hadza. Hadza kitab. Ammal kitab alladhi fid dukan fa ashartu bismil isyarah lil ba'id. Kalau yang jauh, maka saya gunakan kata tunjuk jauh. Beda. Dzalika dzalika ma dzalikal kitab ma dzalikal kitab ma hadza ma dzalika akhwan ma dzalika dzalika kitabun dzalika kitabun ma dzalika ma hadza hadza qittun ma dzalika dzalika kalbun misalan hunaka kalbun fi bil kharij dzalika ismul isyarah للواحد المفرد المذكر لكنه البعيد البعيد paham ini ya untuk kata tunjuk yang jauh dengan dzalika نعم نقرا ما في الكتاب ما ذلك ذلك نجم نجم نجم بعيد ya يبعد sanawat ماذا نقول sanawat ya jaraknya saja sudah tahunan cahaya ya, jaraknya tahunan cahaya apa maksud tahunan cahaya tahunan cahaya itu kayak apa 1 juta tahun cahaya 100 ribu tahun cahaya cahaya cahaya cepat enggak cepat 300 ribu kilometer per jam itu yang ditempuh cahaya dalam 1 detik ditempuh cahaya dalam 1 jam kali aja ditempuh cahaya dalam 1 hari dikali saja ditempuh cahaya dalam 1 tahun dikali 300 ribu kilometer ditempuh cahaya dalam 100 ribu tahun ya tapi ini ya Allah alam perkiraan orang-orang ini apa astrologi ya membenar memastikan benar atau tidaknya mereka saja belum memastikan sebenarnya ya, mereka saja belum memastikan belum mengukur pakai meteran kan ya. Fa lianna an-najma ba'idun fayusta'mal ismu isyarah dzalika dzalika najmun dzalika najmu thuriyya itu bintang thuriyya thuriyya bintang yang terkenal di kalangan orang Arab ya bintang yang sering dijadikan penunjuk arah kalau di kita namanya bintang kejora ya di kita itu namanya bintang kejora kalau nggak salah itu biasanya dekat dekat Venus dekat planet Venus kalau di Jepang namanya bintang Subaru itu terkenal Najmu Thuriyya hadza masjidun وذلك بيت نعم المسجد القريب نشير بهذا هذا مسجد لماذا لأن المسجد قريب أما نريد أن نشير إلى البيت البعيد ذلك ذلك بيت ترجم أولا سبع سنارتا ترجم هذا مسجد Ada masjidun, ini masjidun. Nah. Dzalika baitun dan itu. Ya. Hadza ini dzalika itu ya. Kata tunjuk di bahasa Indonesia pun ada. Ya. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wa dzalika himarun. hadha nushir ila al-hisan al-qarib, hadha hisanun. Thumma nushir ila dhalika al-himar al-ba'id, dhalika himarun. Ya. Kalau kuda itu halal dimakan, kalau himar itu haram. Ya. Nabi SAW pada perang Khaybar tahun 7 Hijriah mengharamkan makan himar. Anikfi'u al-qudur. Ya. Nabi SAW perintahkan bejana-bejana yang lagi masak daging himar ditumpahkan. Diperintahkan untuk ditumpahkan. Loh bagaimana baglun? Baglun silangannya. Ya. Kuda halal, himar haram. Disilang. Bagaimana? Boleh makan enggak? Boleh makannya setengah apa? Setengah-setengah aja. Enggak boleh makan semua. Hah? Haram apa halal? Hah? Idza ijtama'a al-halal wal haram, ghulliba al-haram. Kalau sudah bercampur yang halal dengan yang haram, yang lebih diunggulkan itu yang haram, ya. Itu dihukumi haram. Makanya kalau di fikih-fikih, kalau anjing silang sama serigala, ya, haram. Atau anjing silang dengan hewan yang halal, haram, ya. Babi silang sama rusa, haram, ya. Dihitung adalah daging yang haram, ya. Begitu juga di muamalat. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Naam, qittun ma'ruf hirratun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Sarirun yunamu 'alayhi kama huwa mashhud. Fihi sarirun, fihi wisadah. Fihi wisadah, lihat ada bantalnya. Hada yuqalu lahu sarirun. Ini namanya adalah sarir. Man hadha? Waman dhalika? Waman dhalika? Hada mudarrisun wa dhalika imamun. Ya. Man hadha? Li'annahu lis-su'al 'ani syakhsi al-qarib. الشخص القريب هنا من هذا؟ هذا مدرس. لماذا؟ لأنه قريب. Yang sedang mengajar itu dekat di sini. ومن ذلك الذي يصلي ويؤم الناس. Siapa itu? Ya, dari jauh kita lihat yang dia jadi imam. ذلك إمام. وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. Dzalika hajarun. Ya. Terjem, tafadhal, Pak siapa ini? Adik. Hah? Adik. Pak Ade. Ya, tafadhal. Apa itu? Itu batu. Batu. Naam, sahih. Hajar. Hajar, batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya. Law aradna an nasna'a haliban aw labanan. Nurid an nasna' qahwatan aw syayan aw labanan. Ya, kita mau bikin kopi kah, teh atau susu. Fa nadha' fihi sukkarun. Sukkarun. Ya, kita taruh dia sukar, gula. Ya, kita taruh dia sukarun. Kama fi surah, surah al-qarib. Wadhalika labanun. Dhalika laban. Laban al-abiyad. Hada syarabun abiyad. Iman yakuna masnu'an. Ya, wa iman yakuna ghaira masnu'an. Ada kalanya susu itu buatan. Ya, buatan. Ada kalanya bukan buatan. Kalau buatan dibuat dari apa itu? Hah? Ya, Allah alam ya. Katanya iya, dari gula-gula juga. Dia buatan, tapi dari gula juga. Nah, bukan susu namanya atuh, hikmah. Atau ada susunya dikit ya. Dicampur susu dikit. Ada bau-bau susunya dikit. Gitu. Naam. Man dzalika? Man dzalika? Dzalika imamun. Dzalika imamun. adzalika qittun, adzalika qittun, la dzalika kalbun, la dzalika kalbun, ma hadza, ma hadza, hadza hajarun, hadza hajarun, hajar. الكلمات الجديدة, الكلمات جمع الكلمة, الجديدة الذي يحدث دراسته, yang baru saja kita pelajari. Imamun, imamun, hayya, imamun, hunaka imamun wa ma'mumun, imamun ma'mumun, hayya a'idu, imamun imamun ya ummun nasa, ya ummun nasa bil salah, dia memimpin salat. Ma'mum, ma'mum maf'ul, yang dipimpin salatnya, yang dipimpin salatnya oleh orang lain ya. Kalau bahasa enggak bahasa ini hajarun, ayo hajarun اقرا حجر سكر سكر لبن لبن نعم هذا هو الكلمات الجديدة في هذا الدرس يا هذا الدرس يتكلم عن ال ال او تنوين ال الف لام الف لام معرفة معرفة ضده نكرة ضده نكرة هذا الدرس يتكلم عن ألف لام معرفة وتنوين نكرة. تنتام معرفة إن زيد فيه ال وعن نكرة أن إن أن. بيت البيت. هيا اقرأوا. بيت البيت. كتاب الكتاب. كتاب الكتاب. قلم القلم قلم القلم جمل الجمل جمل الجمل لأ. Ini pakai tanwin dan pakai ma'rifah, apakah ada bedanya? Beda ya, itu berbeda ya. Sebenarnya ada penjelasan agak panjang, tapi saya bawa ringkas dan itu yang kebanyakan. Kalau tanwin kebanyakannya bersifat umum ya, masih belum jelas benda yang ditunjuk, masih berbicara secara global saja. Kitabun hadza kitabun, kitab, kitab apa ini ya, belum jelas, pokoknya ini buku aja ya, biasanya seperti itu. Masih belum jelas, samar secara spesifik bendanya. Sedangkan kalau dengan al, biasanya itu sudah ma'rifah, sudah jelas ini alkitab, kitab apa yang dibicarakan itu sudah jelas ya, sudah tertentu. Kolam, kolam apa? Ya kolam yang dipakai di madrasah, sudah jelas tertentu. Ya itu biasanya pakai al. Tapi ada makna yang lain, tapi ini yang paling banyak perbedaan makna antara nakiratun dengan ma'rifah. Seperti apa? Seperti dalam firman Allah di surat Al-Muzammil. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Kami utus kepada Fir'aun rasul. Rasulnya masih pakai tanwin. Ya, masih pakai tanwin. Kenapa? Karena kata rasul baru disebut. Baru disebut. Masih secara umum dulu. Fa'asa Fir'aunur Rasula. Ada alif lam di situ. Fa'asa Fir'aunur Rasula. Lalu si Fir'aun mendurhakai Rasul. Loh, ini mendurhakai Rasul mana? Rasul yang diutus di tadi. Yang sudah dibicarakan tadi. Paham itu? Rasul yang mana? Rasul yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ya. Ini kebanyakan perbedaan alif lam dengan nakirah itu kebanyakan seperti itu. Ya. Al-qalamu maksurun. Ya, maksur kama fi surah. Gambarnya kenapa itu? Ya, patah, ya. Maksur kalau diterjemahkan tergantung bendanya. Tergantung bendanya. Bisa diterjemahkan patah. Al-kursiyyu maksurun. Naqulu aidan patah. Lakin in naqul mithla hadha az-zujaju maksurun. Hada al-bab. Al-bab hada min zujaj. Ya, yang dah kemarin al-babu min az-zujaj. Apa itu zujaj? Kaca. Az-zujaju maksurun. Kita katakan kaca itu pecah. Ya, terjemahannya beda, ya. Terjemahannya beda. Ada kalanya terjemahan seperti itu. Satu kata tapi dia memiliki penerjemahan yang berbeda ketika dinisbatkan kepada benda yang lain. Kepada benda atau sesuatu yang lain. Al-babu maftuhun. Hayya iqra'u. Al-babu maftuhun. Al-maftuhun kama fi surah. Ya. Didduhu mughlaqun. Didduhu mughlaqun. Mughlaqun. Hada al-babu maftuhun. Maftuhun hatta yadkhulan nasu. Hatta yastati'an yadkhulan nasu. Kalau terbuka dia manusia bisa masuk. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-walad. Apa itu al-walad? Anak. Jalisun. Jalisun imma jalisun ala al-kursi mithla hada wa imma jalisun ala mithlikum jalisun ala al-bisat ala al-bisat hada bisat ya. Imma jalisun ala al-bisat au jalisun ala al-kursi au jalisun ala ghairihi. Amma al-mudarris kaifa al-mudarris? Waqifun. Waqifun hakada. Waqifun. Waqifun qa'imun. Waqifun qa'imun. Amma ustadi syekhi. Syekhi finnahu kana idha dakhala al-fasla huwa jalis. Jalis ala al-maktab. Jalis ala al-maktab mitri hada. Wa jalis ala al-maktab. Sahih. Ya, saya mau nyontohin gak enak juga ya. Benar ya? Ya, kalau ini dia gak bawa kitab suara. Ya, kalau datang dia, kalau kita sekarang nakunya bapak bang, oh bagaimana? Sudah dia langsung sebutin baik alfiannya, nah, terus dia duduk sila langsung aja. Kita lihat tuh, ini siapa begini ngajar? Tapi pelajarannya bagus. Ya sudah terserah dia. Enaknya ngajar gimana? Ya. Dia duduknya duduk sila di atas meja. Saya baru ketemu Syekh yang kayak gitu. المدرس واقف الولد جالس الذي بعده هذا الكلمات الكتاب جديد الكتاب جديد جديد مثل هذا هذا كتاب جديد حتى بلاستيك لم يفتح بعد الكتاب جديد أما إذا فتحناه مثل هذا مثلا ya. Hada istamalnahu منذ قديم الزمان istamalnahu yawm wa yawmayn wa thalathat ayyam wa usbu'an wa shahran ila hadha alqalam qadim. Paham ya? Sudah dipakai berkali-kali berapa lama? Hada qadim. Amma alladhi hadithan hadithan hadith wahdin bil fathi hada jadid. Paham ya? Jadid dengan qadim. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Naam. Al-himaru kama fi surah fi safhat 12 ya, halaman 12. 12 unzur himar asghar min al-hisan. Al-himar saghir, saghir, takriban mithla hadha. Ya. Amma al-hisan kabir. Ya, amma al-hisan kabir. Amma al-baghl. Al-baghl. Al-baghl bainahuma. Al-baghl أصغر من الحصان وأكبر من الحمار. أصغر من الحصان أكبر من الحمار. الكرسي مكسور. هذا الكرسي. يا، kalau dia yang duduknya terlalu berat, مكسور. المنديل وسخ. المنديل. Ya, in istamalnahu marratan thumma marratain thumma thalath marrat fayakunu wasikhun. Mindilnya jadi wasikhun. Apa itu wasikh? Hah? Qatar, sahih. Ya. Amma al-mindil alladhi hadithu ahdin bil ghusli wa huwa mindilun nadhif. Ya, ada mindil wasikhun, lawannya adalah wasikhun diduhu nadhifun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Hada al-ma' law wada'nahu fi thallaja. Wada'nahu fi thallaja. Fayakunu baridan. Yakunu baridan. Aw law wada'na qariban minna mukayyif aydan yakunu baridan. Ya, fi sayyarah mataran, as-sayyarah mukayyifah aydan. Kita taruh di mobil, mobilnya ada AC-nya. Yakunul ma'u baridun. Ya. Yakunul ma' baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ya, bulan itu jamil. Apa jamil? Naam. Al-qamaru indal Arab yudrabu bihil matal fil jamal. Ya, bulan itu kalau dalam ya, orang Arab syair maupun ininya, ya, tulisannya itu dijadikan perumpamaan tentang keindahan, ya. Tentang keindahan itu al-qamar, anti kal-qamar. Ya, engkau itu seperti rembulan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Qarib, ya, alladhi aqrab ila al-mutakallim. Al-ba'id, ba'id hadha, ya bu'ud, ya, dia jauh dari yang pembicara. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Al-hajar, al-hajar thaqil. Al-hajar thaqil. Rubama kilu au kiluwain au thalatha kilu thaqil. Amma al-waraq, hadha al-waraq, al-waraq khafif. Al-waraq khafif. Paham ya? Beda ya khafif dengan thaqil? Mafhum. Hah? Naam, sahih. Sengaja saya sudah jelaskan di awal bahwa metode pembelajaran bahasa Arab ada mubasyarah. Tariqatul mubasyarah, tariqatul tarjamah. Dua-duanya pembelajaran, tapi saya sebisa mungkin pakai mubasyirah, ya. Mubasyirah walaupun dengan peragaan, ya. Kenapa? Nanti kalian terbiasa mendengar. Kenapa? Karena al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-ma' anifan darasna anna al-ma'a baridun. Al-ma'u baridun. Amma hada al-laban. Al-laban alladhi yusakhan fil musakhin. Yushaghil al-musakhin thumma yafur hatta yakunu harran. Hada al-labanu har. Fil kharij harrun. Fil kharij harrun. Amma fil ghurfah baridun. Mafhum? Al-baridun didduhar. Baridun didduhar. اللبن حار. لماذا؟ لأنه يسخن. Ya, karena biasanya dia dimasak dulu. Ya, dihangatkan, dipanaskan. القميص نظيف. القميص نظيف. أما المنديل. المنديل. Tadi apa? Mindil. Masih. Mana? Maskara nama. Oh. Al-mindilu wasikhun. Limada? Lianna istamalnahu marratan, istamalhu marratain, istamalhu thalatha marrat, fayakunu wasikhun. Amma al-qamis. Al-qamis hadithu ahdin bil-ghusli. Nada'ahu fil-ghassalah. Baru dicuci. Baru diambil. Fayakunu nazif. Ya. Nazif. Nazif diddu wasikh. Ya. Lawan kata nadhif adalah wasikhun. Ila huna, hal min soal? Ya.